السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Lamuddur al-Manthur min al-Qawl bil-Ma'thur wa min al-Qawl al-Ma'thur, yaitu أهمية القراءة والكتابة والوصية بالنظر في الكتب. Pentingnya membaca dan menulis, dan wasiat para ulama untuk melihat dan membaca kitab-kitab para ulama. Tentunya untuk menunjukkan pentingnya qiraah, yang pertama ayat Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Allah berfirman, bacalah bismi rabbika alladhi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka al-akram, dan Rabb kamu adalah yang paling mulia, yang paling tinggi. Qanibudin a'azakumullah, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa qiraah adalah perkara yang sangat penting, menunjukkan ahamiyah al-qiraah, pentingnya membaca. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ana adhhab fa ujalis as-sahaba wa at-tabi'in wa ashara bidzalika ila annahu yanzur fi kutubihi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, aku pergi dan bermajlis dengan para sahabat, dan juga aku pergi bermajlis belajar dengan para tabi'in. Wa asyara bidzalika ila an yanzura fi kutubihi, dan mengisyaratkan agar dia melihat pada kitab-kitab dia atau kitab-kitab mereka. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kitab, namanya kitab, tetapi tentunya bentuknya tidak seperti yang kalian pegang, lembaran-lembaran yang ditumpuk di rumahnya, catatan-catatan yang ditumpuk di rumahnya, dan diberi nama oleh beliau, oleh Abu Hurairah, As-Sahihah. Juga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu punya buku yang tentunya sama seperti yang ada pada Abu Hurairah, tumpukan-tumpukan catatan, justru lebih banyak daripada Abu Hurairah, yang diberi nama oleh beliau As-Sadiqah, kebenaran, atau yang benar-benar, yang hak, As-Sadiqah. Abu Hurairah pernah melihat catatan Abdullah bin Amr bin As dan kemudian mengatakan bahwasanya apa yang ada pada dia aktar, lebih banyak dari apa yang ada padaku. Li'annahu kana yaktub wala aktub, karena dia waktu itu menulis sedangkan aku tidak menulis. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk mencatat, untuk menulis hadis-hadis. Sedangkan Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, sesuai dengan keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la taktubu anni ghair al-Qur'an. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Qur'an. Sehingga keumuman para sahabat mencatat Al-Qur'an saja. Tetapi Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Hurairah, As-sadiqah atau apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin As akthar minni, lebih banyak dariku. Li'annahu kana yaktub wala aktub, karena dia waktu itu menulis sedangkan aku tidak menulis. Maka kapan beliau mencatat? Di zaman Rasulullah SAW beliau tidak mencatat hadis. Setelah Rasulullah wafat, maka Al-Quran sudah sempurna 30 juz, dan setelah itu baru Abu Hurairah berani menyusun dan menulis. Sehingga beliau pun memiliki as-sahihah, Abdullah bin Amr bin As memiliki as-sadiqah, dan para sahabat yang lain juga memiliki catatan-catatan. Maka diperintahkan, dianjurkan untuk belajar dari mereka dan juga membaca catatan-catatan mereka atau buku-buku mereka. Berkata Muhammad bin Bakr ibn Abdul Razzaq rahimahullahu taala, kana li abi Dawud kummun wasi'un وكم ضيق فقيل له بذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Bakr ibn Abdul Razzaq rahimahullah bahwasanya Abu Dawud memiliki kum wasi'un wa kum dayyiqun. Kum itu adalah lengan baju, ini kum. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang sebelah kanan besar, sebelah kiri kecil. Maka ditanya, qila lahu bidzalik, ada apa dengan baju? Yang ini lebar, yang ini kecil. Kata beliau, al-wasi' lil kutub, yang luas ini untuk buku. Sedangkan yang kecil ini tidak dibutuhkan. Sehingga biasa saja. Tapi ini besar untuk buku. Sehingga kalau pembawa dimasukkan ke dalam kum pun begini. Ayat sehingga dijadikan kum ini sebagai kantung untuk membawa buku-bukunya, catatan-catatannya. Sehingga begitu dengar catat. Sebab suatu saat kita mendengar hadis, sedangkan buku kita di rumah, maka kita nggak sempat mencatat. Ya kalau mereka para ulama pulang ke rumah masih ingat catat. Kita pulang ke rumah sudah lupa. Barakallahu fiikum. Sehingga hendaklah kita kemana-mana membawa catatan tersebut ketika mendapat satu ilmu, catat. Naam. Qala Abu Mas'ud Ahmad ibn Furat rahimahullah, ajma'u annahu laysa shay'un ablagh fil hifdh illa kathratun nadhar. Kata Abu Mas'ud Ahmad ibn Furat rahimahullah bahwa mereka sepakat, para ulama sepakat ijma', bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi untuk menghafal daripada kathratun nazar. Tidak ada yang lebih tinggi dalam menghafal daripada kathratun nazar. Apa kathratun nazar? Sering-sering melihat, sering-sering membaca, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, hafal. Nah, ini cara menghafal. Apa yang membantu dan mendukung seorang untuk menghafal sesuatu? kathratun nazar, banyak membaca, mengulang-ulang kembali, membaca lagi, membaca lagi, membaca lagi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, idza ikhtalafa Waqi' wa Abd al-Rahman ibn Mahdi, fa Abd al-Rahman athbat li'annahu aqrab ahdan bil kitab. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau terjadi perselisihan, perbedaan antara Waqi' ibn al-Jarrah dan Abd al-Rahman ibn Mahdi, kalau terjadi perbedaan, maka Abd al-Rahman ibn Mahdi asbat, lebih sabit. Maka kita lebih pegang apa yang dikatakan oleh Abd al-Rahman ibn Mahdi. Mengapa demikian? Kata Imam Ahmad, li'annahu aqrab ahdan bil kitab, karena dia lebih dekat waktunya dalam penulisan kitab, yakni baru pencatatnya, maka lebih asbat, lebih sabit. Kalau yang sudah lama bisa jadi lupa. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hadis Abdul Razzaq an Ma'mar ahabbu ilayya min hadis haula'il basriyin. Kenapa demikian? Kana yata'ahad kutubahu wa yanzur fiha bil Yaman. Kata Ahmad bin Hanbal, hadis Abdul Razzaq dari Ma'mar itu lebih aku sukai daripada hadisnya mereka orang-orang Basrah, Al-Basriyin, orang-orang dari Basrah. Mengapa demikian, lebih suka hadisnya Abdul Razzaq dari Ma'mar daripada hadisnya Basriyin? Karena yata'ahad kutubahu wa yanzur fiha bil Yaman. Karena Ma'mar lebih aku sukai karena beliau selalu menjaga catatannya dan selalu membaca kembali. Bil Yaman, di Yaman. Wa yanzur fiha, menjaga catatannya, menjaga kitabnya dan melihat padanya di Yaman. Maka aku lebih tenteram dengan hadisnya beliau daripada hadisnya mereka para Basriyin. Qul inna a'udzubikumullah. Ini menunjukkan pentingnya menulis dan juga pentingnya membaca. Menulis untuk mencatat apa yang dia dapat dan membaca dengan sering-sering untuk mengulang dan menghafal. Ada beberapa orang yang mendengar kemudian hafal tetapi tidak mencatat. Ada seorang yang menghafal dan mencatat. Ketika dua orang ini berselisih, kamu lebih tenteram dengan hadisnya siapa? Yang menghafal toh atau yang menghafal dan mencatat? Hah? Tentunya kita lebih tenteram dengan orang yang mencatat, karena dia begitu agak ragu, buka kembali kitabnya, catatannya. Begitu agak ragu, lihat lagi kitabnya. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga kata Imam Ahmad, sungguh hadisnya Abdul Razzaq dari Ma'mar lebih aku sukai, karena beliau yata'ahad kutubahu, dia selalu menjaga kitabnya, yang menjaga catatan-catatannya dan selalu melihat kembali padanya di negeri Yaman. Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Su'ilal Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Badzbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya andawain lil-hifad, ditanya tentang obat untuk menghafal, adakah obat untuk menghafal. Faqala, beliau menjawab, idmanun nazar fil kutubi, sering-seringlah melihat kecatatan. Kalau kamu sering-sering melihat catatan, ingat. Bahkan letaknya ingat. Iya kan? Kan sudah menghafal dalam buku-buku catatan kalian, membaca-baca, mengulang-ulang. Kalian tahu. Sehingga ada seorang anak, anak tahfiz, lebih muda dari kalian. Ketika dicek sama gurunya, menghafal, dia baca Al-Quran. Melihat gurunya, tidak membuka lembarnya, buka Ustaz. Apa maknanya? Mana dia tahu, ini sudah lembaran berikutnya, kok Ustaznya belum buka. Berarti enggak mendengar. Buka. Oh iya. Tahu bahwa dia bahasa ini sudah sampai ke halaman berikutnya. Sudah sampai halaman berikutnya. Dia tahu halaman terakhirnya apa, kemudian halaman berikutnya apa. Kenapa? Karena seringnya membuka. Maka dianjurkan untuk kalian yang menghafal-menghafal, hendaklah mushafnya jangan berubah. Kalau rusak diganti, juga yang sama. Yang sama bentuknya, sama tepatnya. Sehingga tidak lupa, karena dengan berbedanya tempat dia akan menjadi bingung ketika menghafal. Qul inna a'udzubikumullah. Qala rahimahullah, ketika ditanya apa obatnya menghafal, Imam Bukhari menjawab, idmanun nazar fil kutubi, untuk terus menerus atau sering-sering melihat dalam catatan. Sering-sering melihat, sering-sering membaca kembali. Qala Ahmad ibn Abi Imran, kuntu inda Abi Ayyub Ahmad ibn Muhammad ibn Shuja'a, wa qad takhallafa fi manzilihi, فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله ابن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام فقال قد سألته ذلك، فقال لي عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربى منهم أتيت. قال الغلام وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة ثم ما شعرنا حتى جاء. Ada kisah yang dikisahkan oleh Ahmad ibn Abi Imran. Kata beliau, kuntu inda Abi Ayyub Ahmad ibn Muhammad ibn Shuja'. Aku waktu itu berada di sisi Abu Ayyub, yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Shuja' rahimahullah. Wa qad takhallafa fi manzilihi, dan dia takhallafa fi manzilihi, tidak datang di rumahnya. Yani dia ditunggu di majlis tapi enggak datang. Masih di rumahnya. Mafaba'atha ghulaman min ghilmanihi ila Abi Abdullah ibn Al-A'rabi, sahibul gharib, yas'aluhu al-maji' ilayhi. Maka disuruh seorang budak dari budak-budaknya untuk menjemput Abu Abdullah ibn Al-A'rabi, sahibul gharib, yang menulis gharib, yas'aluhul maji, disuruh untuk datang. Coba panggil Abu Abdullah, suruh datang ke sini. Datang budak ini ke rumahnya, kemudian balik. Fa'ada ilaihi al-ghulam, datang ghulam itu kepadanya. Faqala qad sa'altuhu dhalika faqala li 'indi qaumun min al-'arab, aku sudah minta dia untuk datang, tetapi dia menjawab, aku sekarang menemui orang-orang Arab, orang-orang Badui. Nanti kalau aku sudah selesai dan aku sudah tunaikan hajat-hajat mereka, aku akan datang. Kata si budak tadi, sungguh aku melihat di rumahnya gak ada siapa-siapa. Dia duduk di depan kitab-kitab. Maka yang memanggilnya tadi agak keheranan. Masa? Gak mungkin kan dia berbohong, kan dia orang saleh, seorang alim, tidak mungkin dia berbohong. Dia sedang menghadapi para A'rabi, padahal di sekitarnya, di rumahnya, tidak ada orang-orang A'rabi. Yang ada hanya kitab-kitab di hadapannya. Wa ma ra'aytu 'indahu ahadan, aku tidak melihat di sisinya ada seorang pun, kata budak tadi. Illa anna baina yadayhi kutuban, hanya saja di hadapannya ada buku-buku kitab-kitab. Yanzur fiha fa yanzur fi hadha marratan wa fi hadhihi marratan. Dia melihat ke yang ini sesekali, melihat ke yang sana sesekali, melihat yang itu sesekali, membanding-bandingkan antara kitab-kitab tersebut. Tsumma ma sya'arna hatta anja, kemudian tidak berapa lama kami tidak merasa tiba-tiba beliau datang. Faqala lahu Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata kepadanya, ya Abu Abdullah, subhanallahil azim, wa ya Abu Abdullah, subhanallahil azim, takhallafta 'anna wa harramtana al-ans, engkau tidak datang ke majlis kami dan engkau tidak mau berakrab-akrab dengan kami di sini. Walaqad qala li al-ghulam, sedangkan budakku yang aku suruh berkata, sungguhnya dia tidak melihat seorang pun di rumahmu dan engkau menyatakan bahwa engkau bersama A'rabi. Wa qultu ana ma'a qaumin minal a'rab, sedangkan qulta, engkau katakan, ana ma'a qaumin minal a'rab, aku bersama orang-orang A'rab. Fa idza qadait arba ma'ahum atait, kalau aku sudah menyelesaikan hajat mereka dan mencukupi mereka, aku datang. Faqala ibn al-Arabi, maka Abu Abdullah ibn al-Arabi tadi berkata, lana julasa'u ma namallu hadithuhum, alba ma'mununa ghuyyuba wa mushahada, yufiduna min ilmihim علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا بد فإن قلت amwatun fama kunt kadziban wa in qulta ahya'a falasta mufannida. Dia jawab dengan syair Abu Abdullah Ibnu al-A'rabi. Apa syairnya? Kata beliau, kami memiliki teman-teman duduk yang kami tidak bosan untuk bicara dengan mereka, yaitu teman-teman duduk yang ma'mununa, yang terpercaya. Ghuyuban wa musyahada. Dia tidak ada tapi ada. Ghaib tapi ada di hadapan kita. Yufidunana min ilmihim. Yaitu teman-teman duduk yang memberikan kepada kita dari ilmu mereka. Ilmu ma madha wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada. Mengajari kami ilmu, memberikan faedah kepada kami ilmu yang telah lewat, ilmu yang telah lalu, kecerdasan, akhlak, pendapat-pendapat yang lurus. Masya Allah. Bila fitnatin tuksya, dengan tanpa fitnah yang dikhawatirkan. Walasu'i isyratin, tidak pula dikhawatirkan jeleknya pergaulan. Walanattaqi minhum lisanan wala yadan, tidak pula mengkhawatirkan dari lidahnya atau tangannya. Kalau kita bergaul dengan manusia, sebaik-baik manusia, kadang ucapannya ada yang menyakiti hati, atau tangannya mengganggu, atau akhlaknya yang kurang bagus dan sebagainya. Tetapi kata beliau, aku punya teman-teman duduk, orang-orang Arabi, Badui, yang dalam keadaan memberikan ilmu kepada kami, tapi kita enggak khawatir tangannya, enggak khawatir kejahilan mulutnya, enggak khawatir dia berbuat akhlak yang jelek, tidak. Apa itu? Kitab. Kitab-kitab yang sekitarnya. Berikan faedah, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang kita khawatirkan. La tukhsha fitnah. Tidak dikhawatirkan fitnah daripadanya, tidak khawatir akhlak yang jelek, tidak khawatir dia menyakiti kita dengan lidahnya atau dengan mulutnya atau dengan tangannya, tidak. Fa in qulta amwat fama kunta kadhiba. Kalau kau katakan dia mati, engkau tidak dusta. Memang mereka amwat. Tetapi wa in qulta ahya'u, tetapi kalau engkau katakan mereka itu hidup, juga tidak bohong. Engkau bukan orang yang bohong, karena memang ilmunya masih tetap hidup dan masih tetap berbicara. Kalau kita menyatakan qala al-Bukhari rahimahullah, ucapan siapa itu? Hah? Yang setelah qala. Setelah qala al-Bukhari rahimahullah titik 2. Hah? Ucapan siapa itu? Ucapan Imam Bukhari. Loh, kok bisa ngomong? Katanya mati. Qul inna a'udzukumullah. Beliau amwat. Mereka semua meninggal rahimahullah, tetapi dia masih berbicara sekarang ini. Di mana? Di kitab-kitab mereka. Maka wa in qulta amwat fan kunta ghairu kadhib. Kalau engkau katakan mereka mati, memang tidak dusta, memang mereka mati. Tapi kalau engkau katakan mereka hidup, juga kamu tidak dusta. Karena mereka memang ilmunya masih hidup sampai sekarang, masih bisa berbicara. Mau tanya apa? Mau sama Imam Bukhari? Hah? Mau tanya masalah fikih? Bab apa? Tinggal buka. Nanti beliau mengatakan. Qala rahimahullahu ta'ala. Kada wa kada. Masya Allah. Khamilina a'azakumullah. Maka beliau menyatakan teman-teman duduk yang tadi yang dimaksud adalah kitab-kitabnya. Aku ada sesuatu hajat dengan orang-orang ini. Kitab-kitab ini. Ini menunjukkan bagaimana mereka semangatnya dalam membaca kitab. Qala ibn Mubarak rahimahullah. Laulal kitabah lama hafidhna. Kalau saja bukan karena catatan, kita enggak akan hafal. Kalau saja bukan karena catatan, kita enggak akan hafal. Sehingga catat dulu dan dihafal. Barakallahu fikum thullabal ilmi al-yawm. Semoga Allah memberkahi kalian para pencari ilmu hari ini. Masya Allah, tidak mencatat, sudah ada cetakannya, tinggal beli. Masya Allah, nikmat. Tetapi kalau dibandingkan mencatat dengan beli buku cetak, mana yang lebih afdal? Hah? Nah, mencatat itu lebih nempel. Ketika kamu menulis, kamu sangat ingat. Dan ketika kamu menulis, itu kamu sudah membaca sekali. Sudah membaca sekali. Kalau kamu beli buku, belum baca sekalipun. Saya sudah beli bukunya di rumah. Sudah baca? Belum. Tapi kalau kamu nyatat sendiri, lihat salin, gak mampu beli buku cetak. Sehingga pelajaran yang buat besok dia kamu salin hari ini dalam buku. Besok saya nyatakan kamu sudah punya catatannya. Dia punya catatan buku cetak, kamu punya catatan salinan dari buku cetak itu oleh tanganmu sendiri. Apa perbedaan antara keduanya? Yang ini belum baca, kamu sudah baca. Ya toh? Qul inna a'udzubikumullah. Katanya Ibnu Mubarak, "Laulal kitab la hafizna." Kalau saja bukan karena catatan, niscaya kami enggak akan hafal. Tapi karena mencatat, hafal. Ada satu kisah seseorang pengalamannya ketika sekolah mau ulangan, dia khawatir saya enggak mampu ini. Akhirnya bikin contekan. Ditulis di kertas lembar kecil. Pernah? Hah? Begitu. Catat kecil. Semua kecil dia catatin untuk nyontek besok. Lipat-lipat-lipat taruh kantongnya. Suatu saat kalau enggak bisa tinggal nyontek. Begitu ulangan, dibuka lembar soalnya, semua yang dicatat tadi ingat. Kenapa? Karena dia waktu mencatat itu membaca dia. Oh, tadi saya sudah catat. Kalau enggak salah ini tulis. Oh, ini yang saya catat tadi di nomor 2 tulis. Terjawab semua tanpa nyontek. Karena inna a'udzubikumullah, laula alkitab lama hafidna. Kalau bukan karena mencatat, kita enggak akan hafal. Qaidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Diikat ilmu. Kalau enggak diikat dia akan lepas. Berkata Buqilah rahimahullah, "Alkitab ahabbu ilayya minan nisyan." Catatan lebih aku sukai daripada lupa. Berkata Buqilah rahimahullah, "Catatan lebih aku sukai daripada kealpaan." Kalau tidak nyatat hafal, tapi dikhawatirkan suatu saat lupa, maka lebih baik kamu catat daripada nanti lupa. Ini mana ucapan Abu Qilabah, bahwa pencatat terlebih aku sukai daripada kealpaan, daripada nanti lupa, sehingga dihafalkan tetap. Tetapi ingat, kalian harus mencatatnya dalam catatan kalian. Qila li Saqrat, amma takhaf ala aynaika min idamatin nazar fil kutubi. Ditanyakan kepada Saqrat, amma takhaf ala aynaika min idamatin nazar fil kutub. Tidakkah engkau khawatir, mengkhawatirkan matamu? Enggakkah engkau mengkhawatirkan matamu kalau terus membaca? Dulu ada guru saya, doktor, yang matanya, kacamatanya tebal, mukanya rusak. Ketika ada yang lancang tanya di luar kuliah, ternyata karena terlalu banyak membaca, sampai mukanya rusak, matanya rusak. Dikatakan di sini, apakah engkau tidak khawatir terhadap matamu kalau engkau banyak membaca? Apalagi ketika itu dengan api pakainya. Faqala, dia menjawab, idza salimatil basirah lam ahfal bi saqamil basar. Kalau sehat hati, enggak peduli walaupun matanya sakit. Kalau mata hati sehat, saya enggak peduli dengan mata kepala. Kalau mempelajari, membaca, pelajari, membaca, hati akan baik, akan sehat. Artinya salamatul basirah, ini basirah. Ini basar, ini basirah. Idza salimatil basar, idza salimatil basirah, kalau basirahnya selamat, saya enggak peduli dengan al-basar. Lihat khanafidina azakumullah jawaban mereka para ulama, kalau hatinya sehat, lurus dengan ilmu tadi, enggak peduli walaupun matanya kemudian rusak. Betapa banyak para ulama yang buta, betapa banyak mereka yang terganggu pandangannya karena masalah banyaknya membaca. Ikhwanuddin a'azakumullah. Qala, dikatakan oleh Nattahah Abu Ali Ahmad ibn Ismail, "Al-kitab huwa al-masamir alladhi la yabtadi'uka fi hali syughlik wa la yad'uka fi waqti nashatik ولا يحوجك الى التجمل له والكتاب هو الجليس الذي لا يطربك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستزلك. Berkata beliau, Fathah yaitu Abu Ali Ahmad ibn Ismail, kitab, buku itu adalah masamir alladhi la yabtadi'uka fi hali syughlik. Dia adalah mismar yang tidak memulai kamu ketika kamu sibuk. Ini sesuatu yang bisa menempelkan sesuatu seperti paku yang dipukulkan untuk menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak memulai, nunggu kamu. Masya Allah. Kalau dia yang memulai, kamu akan repot. Tapi dia tidak memulai ketika kamu sibuk. Tidak memulai ketika kamu sibuk. Wala yad'uka fi waqti nashatik. Dan tidak perlu memanggil kamu kalau kamu sedang semangat. Iya kan? Buku, kitab, enggak perlu memanggil kamu kalau kamu sudah semangat. Akan ambil sendiri. Dia enggak perlu manggil kamu. Kalau kamu semangat, ambil sendiri. Dan juga tidak sibuk kepada kamu, mendatangi kamu, ayo baca, tidak. Kalau kamu sedang sibuk dengan yang lain, dia nunggu. Masya Allah. Enak loh. Satu kitab hadis, kitab fiqih, kitab sirah, kitab mustalah hadis, kitab ini. Kamu sedang sibuk baca fiqih. Itu kitab hadis, diam saja. Ngalah. Kalau kamu sedang sibuk, dia enggak ngeriwui kamu. Dia nunggu dengan setia. Kapan kamu siap? Kalau kamu sudah siap, dia enggak usah manggil kamu, kamu akan ambil sendiri. Ini kitab, berbeda dengan sini, lima orang. Kamu ahli fikih, ahli ini dan sebagainya, siap. Yang nunggu kedua ini, kira-kira sabarnya berapa lama? Sibuk dengan yang pertama yang fikih. Kamu manggil saya mau apa? Ini saya sudah satu jam nunggu di sini. Iya kan? Kalau manusia. Tapi kalau kita duduk dengan baik. Dia menunggu kamu, kapan kamu siap? Kapan kamu mau? Fa'alibidina azakumullah. Di sini hebatnya kitab. Wala yad'uka fi waqti nashatik. Wala yahujuka ila tajammuli lahu. Dan juga tidak memerlukan kamu berhias untuknya. Iya kan? Kitab itu kamu dalam keadaan kaya apapun, ya dia nurut saja. Dalam keadaan kamu pakai kaos oblong, baca kitab, ya kitab nurut aja. Itu kitab. Tapi kalau seperti tadi, orang-orang tadi, ya, aduh sebentar, ini depan sudah ada yang mau privat saya. Kacaan dulu, sisiran dulu, segala macam. Karena azakumullah, ada pun kitab, gak perlu kamu untuk tajambul, untuk menghias dirimu, dan sebagainya, untuknya. Wal kitabu huwal jalis alladzi la yutribu. Maka kitab itu adalah teman duduk yang tidak membuat kamu bising. Yutribuk artinya membuat kamu risihna. Kamu baca sesuai dengan kemauanmu. Kamu capek, kamu tutup. Selesai. Kalau bukan kitab, kadang kamu capek dia tidak tahu, masih nyerocos terus. Nah, contoh lainnya selain kitab adalah rekaman. Kamu dengarkan kaset ceramah. Kamu sedang ngantuk, itu masih ngomong terus. Gak peduli kamu denger, mau gak denger, gak peduli. Sampai kamu tidur, mulai lagi dia masih ngomong. Yang tadi bicara kamu dengar, kemudian kamu tertidur 1 menit, 2 menit, seliut, bangun lagi. Kamu lihat dengar yang belah sana. Jadi kacau. Iya kan? Tapi kita apa? Kamu baca. Dikala kamu nasyat, semangat. Kamu tutup dikala kamu lelah. Alhamdulillah. Nanti besok baca lagi. Sehingga yang didapat pas. Sesuai dengan hajatmu. Sesuai dengan kekuatanmu. Ini kelebihan kitab. Sehingga dikatakan, Alkitab wal jalis alladzi la yutribu. Kitab adalah teman duduk yang tidak membisingkan kamu. Wasadiq alladzi la yughri, dan temanmu yang tidak menipumu. Buka kitab fikih, ya bicara fikih. Buka kitab hadis, ya bicara hadis. Tidak ada penipuan. Judul dengan isinya sesuai. Masya Allah. Warrafiq alladzi la yamlik. dan teman yang tidak menguasaimu. Kadang-kadang ada teman-teman yang menguasaimu. Kamu gini, jangan pulang dulu. Kamu ambil, duduk dulu. Kamu dikuasai oleh dia, oleh temanmu. Tetapi kitab tidak. Tidak menguasaimu. Kamu dalam keadaan rahah, kamu dalam keadaan bebas. Tidak dikuasai olehnya. Wan nasih allati la yastazilluk. Dan juga kitab merupakan nasih, pemberi nasihat. Alladzi la yastazilluk, tetapi tidak menjatuhkan kamu, tidak merendahkan kamu. Itu kitab. Kalau bukan kitab, temanmu misalnya menasehati kamu, bagus nasihatnya. Tapi seringkali imam memang nadanya menjatuhkan, atau kalau tidak, bahasanya terkesan menjatuhkan sehingga kamu tersinggung. Iya toh? Kamu ini salah, kamu tuh otaknya di mana sih? Mulai orang ngajar ini orang. Itu namanya yastazil. Penasehat dia, tapi yastazil lo, merendahkan kamu, mengejek kamu. Tapi kita polos, enggak berbicara tentang kamu, enggak berbicara tentang siapa, bicaranya tentang umum seluruhnya kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, wahai para pembaca. Sehingga kamu tidak tersinggung. Walaupun dia keras, kamu tidak merasa tersinggung olehnya. Kenapa? Karena dia tidak berbicara khusus tentangmu. Kecuali kalau di situnya memang kitabnya kitab khusus. Memang untuk si fulan, bahwa fulan begini, fulan begitu. Ya mungkin. Tapi yang dimaksud adalah kitab-kitab ilmiah. Kitab-kitab ilmu. Maka itu nasihat. Tetapi kamu tidak direndahkan, tidak dijatuhkan, tidak terkesan begini, tidak terkesan begitu. Tetapi benar-benar kamu dapatkan nasihat daripadanya. Penasehat yang tidak merendahkan kamu, teman yang tidak menguasai kamu, dan juga teman yang tidak menipu kamu, dia teman duduk yang tidak ngerisii kamu, gak membuat kamu bising, dan juga dia adalah sesuatu yang kamu tidak butuh untuk berhias padanya, untuk menghiasi dirimu untuknya, dan itu kitab adalah sesuatu yang kamu tidak perlu menunggu panggilan dia, dan dia tidak perlu menuhi panggil apa, tidak perlu manggil kamu, dan dia dalam keadaan tidak akan memulai kamu kalau kamu sibuk. Tidak akan memulai kamu, memaksa kamu kalau kamu sedang sibuk. Masya Allah. Ini pujian terhadap kitab. Ini lebih bagus daripada ucapan jahil. Ucapan jahil seorang sastrawan yang dihafal oleh para kuliah-kuliah, ya, mahasiswa di kuliah adab. Al-kitabu ni'mal anisu sa'atal wahdah wa ni'mal ma'rifatu bibiladil ghurbah wa ni'mal nadhir wa bashir. Kitab adalah nikmat teman, sebaik-baik teman di kala sendiri. Kitab adalah kitab. Tetapi terkesan bahwa yang dimaksud oleh dia kitab secara umum. Sehingga di kalimat-kalimat terakhirnya dia berkata, kalau kamu mau nangis, nangislah bersama kitab. Kalau kamu mau tertawa, tertawalah bersama kitab. Kalau kamu mau begini, bacalah kitab. Artinya kalau mau nangis, baca kitab sedih. Kalau mau tertawa, baca kitab yang lucu-lucu. Ini berarti bukan mengarah kepada masalah ilmu. Tetapi kalau di sini, mengarah kepada ilmu. Karena itu memang dibahasnya juga bukan dalam ilmu hadis atau dalam ilmu adab, tapi dipelajari dalam ilmu sastra. Ilmu sastra. Sehingga tentunya membahas kitab dalam artian umum, buku-buku. Kamu mau tertawa, bisa dengan buku. Kamu mau menangis, bisa dengan buku. Kamu mau bagaimana, bisa dengan buku. Silakan. Mau pilih yang mana buku bacaan. Sekian banyak buku. Dan dia konon katanya, itu di perpustakaan sampai 24 jam. Sehingga matanya juling dan dijuluki al-jahil. Jahil itu maknanya mata yang juling. Kalau terlalu banyaknya membaca. Kembali kepada ucapan beliau, Abu Ali Ahmad ibn Ismail, rahimahullah, beliau menyatakan bahwa kitab itu penasehat yang baik, yang kata-katanya tidak menyinggung kamu. Kata-katanya tidak merendahkan kamu, tidak menjelekkan kamu. Intaha. Selesai bab ahamiyatul qira'ah wal kitabah. InsyaAllah kita lanjutkan. Ittiba'u athari salaf. Mengikuti jejak-jejak salaf dalam mencari ilmu. Tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.